Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sudah sampai mustasna, itu yang ke-8, Masya Allah. Sudah satu itu maful bi, yang kedua maful ajli, yang ketiga maful fi, yang keempat maful mutlak, yang kelima yang kelima maful ma'ah, yang keenam hal, yang ketujuh tamyiz, yang ke-8 nah mustasna, yang ke-9, 10 sudah kita pelajari, kita lewati aja, yaitu khobar kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha. Gampang sekali sudah bahas ketika kita bahas kana dan inna. Iya kan, sudah kan? Iya kan? Iya. Coba lihat, amma khobaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanu fil marfu'at. Sudah dijelaskan pembahasannya di isim-isim marfu', ngapain lagi belajar? Contoh, wa kana Allahu sami'an basira. Wah, sudah ada kana, yo berarti nanti sesudahnya isim kana khobar kana, enggak usah cari fa'il, enggak usah cari mubtada. Ngawur jadinya. Iki ono isim kana lho, isim kana. Wis ono kana kok muter-muter. Ya pasti ada khobar kana, ya Allah. Wa kana Allahu marfu, khobar kana samian mansub, sudah ini pembahasan isim mansub, ini marfu, marfu kemarin, mansub sudah terus jadi satu. Inna apa situ inna tadi, wakanu zalimin, innallaha azizun hakim, innallaha azizun. Ya, ini sudah isim inna. Kalau sudah ada inna ya berarti ada isim inna. Terus azizun khobar inna. Kok muter-muter mikirnya itu? Innaka ghafurur rahim. Ka itu isim inna, ghafur itu khobar inna. Wes. Dibuka lagi. Sekarang kita bahas lompat ke 11 ismula. La itu masih saudara inna. Jadi gampang lagi. Ditulis catatan situ, la itu masih saudara inna. Berarti amalannya seperti amalan inna. Itu sama dengan innallaha azizun hakim. Namun sini pakai la. Kalimatnya ini agak beda. La di sini artinya apa? La artinya apa di sini? Masuk pada ising loh. Tidak. Amala fahiyya nafiyatu lil jinsi. Adapun la, dia adalah nafiyatun, untuk meniadakan jinsi, jenis. Jadi satu anggota itu semuanya tidak ada. Ya, satu anggota itu semuanya tidak ada. Ta'amalu amala inna, beramal seperti amalan inna. Fatansibul isma, menasobkan dia itu, menasobkan isim. Watarfa'ul khobara, dan merofakkan khobarnya. Berarti isimlah itu jadi mansub, khobarlah itu jadi marfu. Jadi ini adalah lo. Nah, sama dengan itu, inna itu. Ini ada ismulah. Ada khobar la. Isimlah itu mansub. Khobarlah itu marfu. Khalas. Contoh, la rajula fid dari. Tidak ada laki-laki satupun. Itu kalau mau terjemahan itu. Fit dari, di dalam rumah. Mau terjemahkan seperti itu. La rojula fit dari. Ditulis, rojula itu isim la. Fit dari itu khobar la. Masih lanjut isim la. Contoh yang kedua. Jadi tadi ya, la rajula fid dari, rajula itu isim la, fid dari itu khobar la. Contoh yang kedua, la kadziba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta itu terpuji. Mamduhun terpuji. Kadziba itu isim la. Mamduhun itu khobar la. Sudah? Nah sekarang masalahnya hukum la itu, hukum isim la ini ada beberapa. Kita bahas dulu satu. Lihat di halaman 68. Hukmu ismillah, hukum isimlah. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan. Jika isimlah itu nakirah, fa hukmuhu mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Jika isimlah itu nakirah. Nakirah paham ya? Berarti enggak ada alif lam ya? Maka hukumnya adalah mabni. Mabni ala ma yunsabu bihi, mabni dengan tanda nasabnya. Biduni tanwin, tanpa tanwin. Biduni tanwin, tanpa tanwin. Contoh ya akhi, contoh. La rajula fid dari. Lihat nakiro kan, nakiro ya, ya nakiro. Hukumnya sini dia itu mabni. Ingat ya, mabni itu pasti tanpa tanwin, dengan tanda nasabnya. Rojula kalau mansub itu tandanya apa? Mansubnya rojula, mansubnya tandanya apa? Fathah kan? Berarti mabni dengan tanda mansubnya. Berarti mabni dengan fathah. Kalau mabni dengan fathah di sini berarti tidak ditanwin. Tetap begini, la rojula, bukan la rojulan. Ini isimlahnya. Fidari ini khobar la. Maka lihat di sebelahnya dia katakan mabniun alal fathi, mabni dengan fathah. Terus yang kedua, la mukhlisaini, itu isim apa? Jamak musanna? Hah? Musanna ya. La mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada orang yang mukhlis yang ikhlas yang rusak. Yuttahamani rusak. Lihat isimlahnya mukhlisaini dua ya. Tanda mansubnya dengan apa? Tanda mansubnya ya, berarti dia mabni alal ya'i, tidak ditanwin. Kemudian la kadzibati mahbubatun, tidak ada wanita-wanita yang pendusta. Mahbubatun yang dipuji. Lihat kadzibatin itu isim apa? Mufrad, musanna, jamak, muzakkar salim, muannas salim, taksir muannas salim. Maka mansubnya dengan apa? Kasrah kan? Berarti dia mabni alal kasri. Ini kalau isimlahnya itu nakirah. Sekarang yang kedua. Idza kana ismuha, jika isimla itu nakirah. Wa kanat la mukarraratan, jika isimla itu nakirah, namun lanya itu, wa kanat la, dan lanya, huruf lanya ya maksudnya ya, mukarrara, berulang. Berulang artinya disebut lagi. Jaza fihi bina'ul ismaini wa rafquhuma. Jaza boleh. Fi di dalamnya. Bina'ul ismaini, kedua isimnya mabni. Karena lanya dua berarti. Berarti isim lanya juga dua. Berarti dua-duanya isim la itu mabni. Wa rafquhuma boleh juga marfu, rafa. Ini dengan catatan apa tadi? Lanya berulang. Kemudian kalau lanya berulang berarti isim lanya ada dua. Kemudian isim lanya nakirah. Contoh, la haula wala quwata illa billah. Mabni, mabni alal fathi. Bisa juga kalimatnya la haulun wala quwatun illa billah. Boleh. Jadi kenapa pakai haula? Dia bisa dibaca haula, bisa dibaca haulun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haula yang menghalangi dari maksiat kecuali Allah. Quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali juga dari Allah. Kalau haula itu untuk menjauhi maksiat, kalau quwata itu untuk melakukan ibadah. Beda, dicatat. Kalau haula itu untuk menjauhi maksiat, kalau kuah itu untuk melakukan ibadah atau ketaatan. Berarti nanti kalau diartikan, tidak ada yang dapat menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada yang dapat mendorong untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Bisa dibaca dua, yaitu apa? La haula wala quwata illa billah, atau la haulun wala quwatun illa billah. Insyaallah pada sholat kita lanjut lagi. Sampai munada selesai dulu baru boleh makan. Kalau munada selesai jam 9, makannya jam 9. Alhamdulillah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kenapa? Ditanwin. Karena marfu, kalau dikatakan marfu ditanwin. Namun kalau yang la haula mabni, mabni tidak ditanwin. Jadi la haula tidak ditanwin, kalau haulun ditanwin. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da shalah insyaallah.